Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak dan saudaraku sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang diantaranya yaitu pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk berkumpul di majelis yang semoga Allah menjadikan barokahnya pada majelis ini. Allah kumpulkan kita di salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala, tiada lain dan tiada bukan. Kita semuanya menginginkan dari majelis ini ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudaraku sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eng ajeng Al-Ustaz Abu Falah Hafidhullah, ugi Al-Ustaz Abu Hamzah Shodiqun sampun paring pangandikan ingkang kathah panjang lebar. Alhamdulillah. Kalau kita sampun cekap, malah keporo luweh. Napa ingkang sampun dipunindikakan kalian Ustaz Abu Falah, ugi napa ingkang sampun dipunindikakan kalian Ustaz Abu Hamzah Shodiqun hafizahumullahu jami'an. Adapun yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Falah Mbok Pilih kaulah ya, lebih dulu dalam dakwah, lebih banyak wah-wah-wah dan kelemau. Kalau kinten menapa ingkang dipun ngendikaken Ustaz Abu Falah terlalu berlebihan, tibain kuwi tur dapurane. Terlalu berlebihan. Wanakul kula matur wonten ngajeng panjenengan sami, Allahumma la tu'adzibni bima yaqulun waj'alni khaira ma yadunun. Ya Allah, janganlah Engkau mengazab kami dengan sebab pujian mereka yang tidak sesuai dengan kenyataan tersebut, dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Kula matur kados mengaten, mboten ateges kula kok napa niku merendah mboten. Kula matur wonten ngarsa panjenengan sak wontenipun. Pancen demikian keadaan kami. Apa yang disampaikan dan dingentikaken kalian setiap kula berlebihan, tidak sesuai dengan kenyataan sama sekali. Bapak-bapak sedherek kula sekalian ingkang minulya, mugi-mugi tansah pinaringan rahmat barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Tentu kemawon kula panjenengan sami bahkan sedang tentiang ingkang gesang ing alam dunya punika kagungan pinuwun nggadahi pangajap inggih punika kula panjenengan sami sedanten tiyang ingkang gesang wonten ing alam bebrayan punika gadah pinuwun kagungan pangajap mobile gesang ingkang dipun lampahi punika gesang ingkang minulya, gesang ingkang tentrem, bahagia wonten ing sak sedherekipun. Semua orang tanpa terkuasa bahkan yang kafir sekalipun memiliki harapan, memiliki keinginan bahasanya dia hidup di dunia ini adalah hidup yang bahagia, senang. Umpami piyambakipun seorang petani, maka segala sesuatu yang ditanam segala sebab berhasil. Kalau seandainya seorang berpedagang, maka perniagaannya demikian juga berhasil. Al-Muhim, semua orang baik yang mukmin yang kafir mengharapkan, menginginkan bahasanya kehidupan yang dia alami di alam dunia adalah kehidupan yang penuh dengan ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan bahagia. Enggak ada seorang pun wonten-wonten setunggal yang kemawon ingkang gadai pinuwun gesang ing alam donya menika susah sengsara. Tidak ada. Dan semua, walaupun semua memiliki harapan gadai pinuwun kagungan pangajap ingkang sami, sami-sami menginginkan hidupnya sejahtera, bahagia. Namun cara yang digunakan oleh masing-masing mereka berbeda. Dan persepsi mereka dalam mengukur kehidupan yang bahagia pun juga berbeda-beda. Cara menilainya beda. Ada di antara manusia yang menilai dan mengukur kebahagiaan hidup itu ketika dia di dalam kehidupan bermasyarakat memiliki status yang tinggi. Menawi enten kempalan rapat ing kampung, menawi usul nggih senantiasa dipakai. Menawi enten acara teng kampung nggih mboten kok bagian wingking, bagian jajengan apa bagian apa, tapi selalu di depan bagian among tamu ingkang nyumanggaaken tamu. Sedangkan ego kritikal ingkang dipun ngendikaken dipun nggih kalih masyarakat itu. Dia merasa bahagia dengan status ini, bahkan dia khawatir status punika kegeser. Khawatir, cemas. Wonten sanesipun ingkang gadah kumanggih, punya persepsi, punya penilaian bahwasanya saya bahagia itu ketika karir saya semakin meningkat, jabatan saya semakin tinggi, pangkat saya semakin tinggi. Dia pun susah payah, banting tulang, peringas kepala, peras keringat maksudnya pun untuk mendapatkan apa yang dia inginkan tadi. Bagaimana dia jabatannya semakin naik, bagaimana pangkat dia tinggi, dan dia puas dengan itu. Sak kampung, bahkan sekabupaten, bahkan sak provinsi, pangkat saya paling tinggi. Mungkin pengen nawar itu, bahkan pengen RI1. Ketika belum mencapai itu, maka belum merasa bahagia. Menurut dia punya harta yang banyak, karena dia memang yang dianggap kebahagiaan itu ada pada itu. Ada pada pangkat dan jabatan kalau mau. Sana pun gak ada pemanggil, kagungan persepsi mbok pilih hidup yang bahagia itu adalah tatkala dia punya harta yang banyak, rumah megah, mobil banyak, keluar pagi hari pakai mobil putih, sore hari mau shopping pakai yang merah, kalau mau kontak dengan relasi nggak lagi angkat HP, apalagi HP jadul zaman bahla. Saya punya asisten dan ajudan, besok bawa punya agenda ini. Ada beberapa yang sudah janji sampaikan, kalau nggak bisa pekan depan baru bisa. Amin sukses, dia bahagia dengan harta yang dia miliki. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ingkang minulya, ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau wau, baik status yang tinggi dalam kehidupan masyarakat, baik pangkat jabatan yang tinggi ataupun harta yang banyak, mboten saged dipun pungkiri, mbok bilih, sedangkan kalau saged dipun wastani kebahagiaan hidup. Akan tapi perlu kita ingat bersama, bahasanya kebahagiaan hidup itu ada dua. Ada kebahagiaan hidup yang sifatnya sementara dan akan terputus dan akan dia tinggalkan, mau ataupun tidak mau, yaitu kebahagiaan hidup yang alam dunia. Padahal yang alam berayan enggak. Semua tadi bisa dinyatakan kebahagiaan hidup. Orang bisa merasakan puas, senang, tenang. Tapi perlu kita ingat, bahasanya itu tidak akan dia nikmati selamanya. Ima dia meninggalkannya atau dia ditinggalkan. Dia meninggalkan dengan malaikat maut datang kepadanya. Mungkin ada yang sudah pernah didatangi atau diimpani. Terima. Wa imma dia meninggalkan dengan dia meninggal lebih dulu, atau dia ditinggalkan kekayaan tersebut diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia dilengser. Dia udah pengin jadi RI1 baru ternyata kena kasus korupsi sehingga harus jatuh. Tidak sampai pada tujuan tersebut. Imma dia yang meninggalkan dia mati, wa imma apa yang dia nikmati hilang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ringkasipun, bahasa itu kenikmatan yang relatif, bukan kenikmatan yang mutlak, nikmat dari semua sisi. Kenikmatan sementara yang akan berakhir dengan kematiannya, dan lebih daripada itu kelak di hari kiamat dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan tersebut. Dimintai pertanggungan jawab. Ditanya sejauh mana dia menggunakan nikmat-nikmat tersebut. Kalau dia gunakan dengan baik, alhamdulillah insyaallah dia selamat. Tapi kalau ternyata semuanya itu tidak digunakan sebagaimana diinginkan, sesuai dengan yang dikersakan oleh Allah, makin akan jadi beban dia di hadapan Allah Rabbul Alamin, dan dia akan menyesal di hari dia telah bermanfaat penyesalan. Ini kenikmatan yang pertama. Kenikmatan kebahagiaan hidup yang kedua, kebahagiaan hidup di dunia yang akan bersambung dengan kebahagiaan hidup di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rumusan. Allah Subhanahu wa taala sampun paring penjelasan dumateng kula panjenengan sami, bagaimana kita bisa mencapai kebahagiaan hidup yang hakiki, yang sebenarnya. Kebahagiaan hidup yang tidak berakhir dengan kesusahan dan penyesalan. Kebahagiaan hidup yang akan bersambung dengan kebahagiaan hidup yang ada di akhirat. Kalau salah peserta kepala sampun ngaturakan dumateng kula panjenengan sami, ya punika firman Allah Subhanahu wa taala wonten surat An-Nahl insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan sing sapa wonge nindakake amalan saleh. Amalan ketaatan, ibadah. Min dzakarin aw unsa. Lanang utawa wadon. Barang siapa yang mengerjakan amalan soleh, baik dia laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, sementara dia ketika mengerjakan amalan soleh tersebut dibangun di atas keimanan kepada Allah dan Rasulnya, maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang terkumpul badannya al-amal as-salih soho iman tumatang Allah Subhanahu wa ta'ala, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, yakti temen ingsun bakal paring kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Allah mau ngendika nahnu nuhyi, tapi pakai lam taukid dan nun taukid. Yakti temen ingsun Allah bakal paring kehidupan yang baik, yaitu di dunia sebelum di akhirat. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Adapun di alam akhirat samangke, setelah kematian yang kemudian dihidupkan kembali, kalau wau Ustaz Shodiqun sampun ngendikan kata-kata mbok pilih kula panjenengan sami bakal langsung ngadep wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, dan ke nasib kula panjenengan sami di alam akhirat adalah sesuai dengan apa yang telah kita kerjakan di sini. Allah ngendikan untuk balasan yang Allah janjikan di akhirat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'lam. Dan yakti teman ingsun Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Jadi balasan yang kita kerjakan dari amalan, ketaatan, ibadah yang kita kerjakan di dunia jauh lebih baik, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara kula kaum muslimin ingkang minulya, wonten ing ayat punika inggih punika surat An-Nahl ayat kaping 27 menika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dumateng kula panjenengan sami mbok pilih kehidupan yang bahagia, kebahagiaan yang hakiki yang akan bersambung dengan kebahagiaan hidup di akhirat hanyalah akan didapat diraih dengan al-amal saleh wal iman al-billah. Tanpa amal saleh dan tanpa al-imanu billah mustahil kula panjenengan sami untuk bisa meraih kehidupan yang bahagia tersebut. Enggak akan mungkin. Hanya dengan al-amal saleh dan al-iman as-sahih. Ini yang akan memberikan jaminan menikah ingkang badhe paring jaminan dumateng kula panjenengan sami saged nemoni mandihi kebahagiaan hidup ing alam kebahagiaan ing dunia punika ingkang bakal sinambung dengan kebahagiaan hidup wonten ing alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala ngendikan wonten surat Hud ayat kaping 108, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu majdud. Adapun orang-orang yang benar-benar bahagia, bukan bahagia sementara di dunia, tapi benar-benar bahagia, Bahagia di dunia dan di akhirat. Fa fil jannati khalidina fiha, maka sesungguhnya mereka itu akan tinggal di surga dan mereka kekal di dalamnya. Kenikmatan yang tiada tembus. Madamati samawati wal ardh ata'an illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu majdud. Sebagai anugerah pemberian dari Allah yang tiada akan pernah terputus. Bahagia hidup di dunia dan bersambung dengan kebahagiaan kehidupan di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya, tidak akan pernah terputus. Ukuluha daimun wa dhilluha. Kenikmatan makanan sajian yang ada di surga itu adalah kekal abadi. Wa dhilluha, dan demikian juga naungan yang Allah berikan untuk mereka. Saudara kula kaum muslimin ingkang dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang yang beramal soleh dan membangun amalan soleh di atas keimanan itu akan merasakan kebahagiaan yang hakiki, yang kekal abadi, kebahagiaan hidup yang di dunia yang bersambung dengan kebahagiaan di dunia akhirat. Sekalipun kendati apapun yang dia alami di alam dunia, orang yang mukmin beramal saleh dengan bekal imannya, dengan segala yang dihadapi hidupnya, baik kelonggaran, kesempitan, kesenangan, kesusahan, fakir, cukup, segala sesuatu yang dia alami akan menjadikan dia bahagia karena semuanya itu dihadapi dengan al-amal as-saleh. Al-iman, keimanan yang ada, yang tertanam di hati seorang mukmin, akan menjadikan dia ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia ingat bahasa nikmat adalah pemberian, anugerah, peparing pun Allah Subhanahu wa taala, bukan usaha dia. Semata-mata anugerah yang Allah inginkan untuknya, dan Allah memiliki tuntutan atas nikmat tersebut, inggih punika syukur. Seorang mukmin dengan keimanannya ketika dia mendapatkan nikmat, dia yakin ini adalah pemberian Allah semata. Apa yang dia kerjakan jauh, walaupun dia beribadah kepada Allah, itu gak bisa untuk menembus kenikmatan tersebut. Dia memiliki banyak kekurangan, nikmat Allah terlalu besar dibandingkan dengan ibadah yang dia lakukan. Maka dia bersyukur, dia gunakan nikmat tersebut untuk semakin mendekat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tunduk dan menghambakan dirinya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Sehingga keberadaan nikmat pada seorang mukmin itu menjadikan kebaikan. Sebenarnya mungkin bapak-bapak saudara-saudara kula ingkang minulya, seorang mukmin dengan bekal iman yang tertanam di hatinya, ketika dia menerima kekurangan, kesusahan, musibah, kesempitan, maka dia itu akan terima dengan lapang dada. Pertama, dia sabar. Dia yakin ini dengan terjadi dengan takdir Allah. Narimo ing pandum, Allah bagi saya demikian, saya terima, saya sabar. Dan saya yakin di balik kesusahan ini ada kebaikan, ada hikmah yang Allah kehendaki, saya ketahui sekarang ataupun belum. Kemudian mengharapkan pahala atas musibah tersebut. Sehingga keberadaan musibah, kekurangan, kesempitan pun menjadikan kebaikan bagi orang yang memiliki iman dalam hatinya, sehingga serba bahagia. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Sahal bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikan, ajaban li amri mu'min, in asabat musarra syakara fakana khairnahu, wa in asabat musarra sabar fakana khairnahu, wa laysa dhalika illa mu'min. Ajaban li amri mu'min, sungguh yakti teman mengherankan, ngumunake kahanane wong kang beriman, wong kang duweni iman ing jero atine. Sungguh sangat mengherankan semua keadaan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair, semua urusan dia, semua keadaan dia serba membawa kebaikan. Susah, senang, ujian, nikmat, serba baik. Kenapa? In asabathu sarra, karena seorang mukmin dengan keimanannya ketika mereka nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Sudah senang, kemudian dia bersyukur tambah pahala. Fakana khairun lahu, sehingga keberadaan nikmat pada seorang mukmin adalah menjadikan kebaikan. Dan inilah sifatnya para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapan Nabi Sulaiman yang diberi segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekayaan tiada terbatas, kekuasaan tiada batas, bahkan beliau bisa memahami semua bahasa makhluk, bahkan semut pun paham bahasanya. Ditundukkan semua makhluk oleh Allah kepada beliau. Ketika anak buah beliau berhasil mendatangkan singgasana Ratu Saba di hadapan beliau dalam waktu sekejap, dan dia pandang, maka apa kata Nabi Sulaiman? Apakah dia menyandarkan nikmat tersebut kepada dirinya, kekuasaannya? Tidak. Beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Yang demikian ini adalah benar-benar semata-mata anugerah kenikmatan dari Tuhanku untuk menguji diriku apakah aku termasuk di antara orang-orang yang bersabar, ataukah aku justru sebaliknya mengkufuri nikmat tersebut. Fa man syakara fa innama yashkuru li nafsi, dan barang siapa yang bersyukur maka sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya. Ini keberadaan seorang mukmin. Dapat nikmat, dia bersyukur sehingga menjadi kebaikan. Digunakan nikmat tersebut untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Digunakan nikmat tersebut pada jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga semakin membawa kebaikan. Ketika dia mendapatkan musibah, kesusahan, kesempitan, kekurangan, cobaan, dan ini selalu, enggak ada seorang pun yang lepas dari cobaan di dunia ini. Wa in asabathu dharra, dan apabila dia mendapatkan musibah, kekurangan, kesempitan, sabar. Seorang mukmin dengan bekal iman yang dia miliki bersabar menghadapi musibah, bersabar menghadapi kesempitan, bersabar menghadapi kesulitan. Dia yakin ini terjadi dengan takdir Allah. Dia yakin ini terjadi dengan hikmah Allah. Dia yakin enggak akan selamanya demikian, namanya roda itu berjalan kadang di atas kadang di bawah. Kalau karena dia juga, dan suatu saat nanti dia juga akan di atas, yakin akan berganti keadaan. Dia doa kepada Allah, sabar, mohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala musibah tersebut, sehingga musibah pun juga menjadi kebaikan. Dan Rasulullah mengatakan, walaisa dzalika illa lil mu'minin. Yang demikian enggak akan dirasakan, enggak akan ditemui oleh seseorang yang memiliki iman. Betul. Ada beberapa yang dia memiliki iman, sebagaimana Qarun ketika dia memiliki kekayaan yang luar biasa, jangankan hartanya, kunci-kunci gudang kekayaannya dipikul orang-orang yang kuat, yang banyak saja berat. Tapi apakah dia bersyukur? Tidak. Menyandarkan semua kepada potensi ini dikarenakan saya, ini karena saya adalah pintar memanage, karena kejenisan saya, karena ini, karena itu. Dia katakan atas kenikmatan-kenikmatan tersebut, innama utituhu an ilmin indi. Sesungguhnya ini semua berhasil saya kuasai dikarenakan ilmu yang ada pada saya. Ini Qarun yang tidak memiliki iman. Jauh. Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi, sedangkan Qarun mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Jadi orang yang beriman dia akan mencontoh sebagian standar para nabi yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Ketika dia punya kekayaan, ya betul, orang yang punya iman berbuat melampaui batas, menindas, menggilas, merampas, berbuat dolim. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Yakti teman sing jenenge manungsa iku. Betul-betul manusia itu berbuat melampaui batas, menindas, menggilas, merampas, berbuat dolim. Kapan anro'arustarna. Tatkala dia merasa dirinya itu berkecukupan. Enten bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, tiang miskin itu menindas, merampas, berbuat dolim, berani dia berjalan membusungkan dada, rapat paling kencang suaranya, enggak mau. Paling dia diburu di paling belakang, mau usah, pun di mana, front dia. Ya. Dari kapan dia melakukan perbuatan batas? Itu tatkala merasa melampaui batas. Tapi orang yang beriman dengan bekal iman yang ada dalam hatinya, maka dia akan senantiasa senang dengan segala suasana yang dia alami, kenikmatan kesusahan. Karena kenikmatan akan dia terima dengan rasa syukur, dan musibah akan dia terima dengan penuh kesabaran dan mengharap pahala dari si Allah, sehingga semua keadaannya akan berbahagia, membawa kebahagiaan dalam kehidupan di dunianya, dan insya Allah kebahagiaan akan bersambung dengan kebahagiaan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kinten menikah dengan sakit kula aturankan untuk mengasah panjenengan sami, tentu kemawon kathah kekirangan pun. Jadi mungkin-mungkin Allah paling pangapunten, astagfirullah azza wa jal, awet sedangkan kekirangan. Kalau bapak-bapak saudara sekalian engkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi waktu duhur ya, kita akan menunaikan sholat duhur. Kita akhiri majlis kula bin sami wonten ing pepanggihan punika. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.